Kalau seandainya di dunia seseorang mungkin kepepet dengan hutang, oh nanti masih ada keluarga, bapak, ibu, kakak, adik, bagaimanapun akan menolong. Di dunia tidak ada. Atau di akhirat tidak ada akan hal itu. Ini yang membuat kita takut. Dan saya kemarin jelaskan nafsun dalam bentuk apa ini? Kata apa? Nakira. Yang artinya nakira apa? Tidak ditentukan, bukan tidak bisa, tidak ditentukan. Ya. Siapa orangnya tidak ditentukan. Jadi kemudian syai'an, syai'an juga dalam bentuk apa? Nakira. Artinya pertolongan apapun. Dan nakira kaedahnya jika disebutkan dalam bentuk peniadaan maka menunjukkan kepada keumuman. Artinya siapapun tidak bisa menolong siapapun dengan pertolongan apapun, walau sekecil apapun. Nah, kemudian wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima darinya, yaitu dari seorang pun syafa'at. Apa arti syafa'at secara bahasa? Kemarin kita sudah pelajari meminta ampunan untuk orang lain. Itu arti syafa'at secara bahasa. Jadi ketika kita minta, ya Allah, berikanlah syafa'at nabimu kepadaku. Itu maksudnya berarti kita nanti minta di akhirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Memintakan apa? Ampun untuk siapa? Untuk kita. Kepada siapa? Kepada Allah. Nah, itu syafaat. Ya. Jadi arti syafaat adalah apa? Meminta ampun untuk orang lain. Meminta ampun untuk orang lain. Jadi saya beri contoh, Pak Robi sama Pak Bahtiar bermasalah, contoh ini. Kemudian saya tahu, saya ingin mendamaikan. Ini contoh permasalahan muamalah saja ya. Kemudian saya mintakan maaf atas nama Pak Bahtiar. Pak Robi mohon maaf ya, Pak Bahtiar mungkin salah. Nah ini namanya apa? Syafaat. Ini namanya syafaat. Kalau kita minta, ya Allah berikanlah syafaat Rasulullah kepada kami, berarti sebenarnya kita minta di akhirat nanti apa yang akan terjadi? Kita ingin bagaimana? Rasulullah memintakan ampun kepada siapa? Kepada Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Makanya tidak boleh kita minta syafaat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, berikanlah aku syafaat. Enggak boleh. Kenapa? Karena proses syafaatnya tadi. Ya. Kalau kita minta langsung kepada Rasulullah syafaat, pertama doa. Syafaat itu doa. Doa tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berkata, ud'uni, mintalah kepadaku. Langsung kepada Allah. Ya. Orang, ganjaran orang yang minta langsung kepada Allah apa? Astajib lakum. Aku akan kabulkan bagi kalian. Sebab yang kedua, kenapa kita tidak boleh minta syafaat langsung kepada Rasulullah? Karena Rasulullah belum diizinkan untuk memberikan syafaat. Kita sudah pelajari hari kemarin bahwa syafaat bisa terjadi dengan dua syarat. Apa itu? Izin dari Allah untuk siapa? Peminta syafaat. Yang kedua, diridhai oleh Allah untuk siapa? Yang dimintakan syafaat untuknya. Rasulullah SAW belum diizinkan, nanti hari kiamat baru diizinkan. Maka tidak boleh minta syafaat kepada beliau. Minta kepada Allah agar Rasulullah memberikan syafaat. Kemudian yang ketiga, syafaat milik Allah. wa anna syafa'ata lillahi jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya syafaat milik Allah Subhanahu wa taala, maka berarti yang paling pantas untuk dimintai syafaat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat surat Az-Zumar ayat 44. Syafaat itu milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, asy-syafa'ah hanya milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Jadi hanya kepada Allah lah kita minta syafaat, karena yang memiliki syafaat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah sekalian. Baik, kita lanjutkan apa yang kita ingin baca. Wa la yu'khadhu minha 'adlun. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan di sini, perhatikan perkataan beliau. Hadza nafyun. Sebentar. Wa la yu'khadhu minha 'adlun. Ai fida'un, tidak diambil darinya fida. Apa itu fida? Fida, ada nama anak fida namanya. Fida bagus, nama anak fida. Tebusan. Tebusan untuk Allah. Di hari kiamat kita tidak bisa nebus. Ya Allah, saya dapat neraka. Nih, saya tebus. Enggak bisa. Di hari kiamat tidak bisa, tidak ada tebusan apapun. Dan di sini juga adlun. Adlun artinya adalah fida, yang artinya tebusan. Dan di sini juga dalam bentuk nakirah, adlun, tidak pakai alif lam. Maka tebusan apapun tidak diterima dari Allah, dari siapapun. Ya. Kalau seandainya ada seorang anak ingin menebus bapaknya agar tidak masuk ke dalam neraka, dia tebus bapaknya dengan dirinya atau dengan hartanya, tidak bisa. Di hari kiamat enggak ada tebusan. Kalau di dunia kan orang masuk yarhamukallah. Orang masuk neraka, orang masuk penjara, ya, ditebus. Kemudian keluar. Uang tebusannya berapa? Sekian ratus ribu, sekian ratus juta dan semisalnya. Di akhirat enggak ada. Ini yang membuat seseorang takut. La yuqbalu minha 'adlun, tidak diterima darinya, nya itu kembali kepada manusia. Adlun, tebusan apapun. Dan ayat ini ya hampir sama dengan ayat-ayat yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini. Sebentar. Perhatikan baik-baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, la yukhadhu minha adlun. Kata Imam Ibnu Katsir, kama qala ta'ala, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir meninggal dalam keadaan mereka kafir, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Maka tidak akan diterima dari mereka kalau mereka tebus diri mereka agar tidak masuk ke dalam neraka, walau bersedekah dengan satu jagat raya emas. Di akhirat, kalau orang kafir mati dalam kekafirannya, dia ingin tidak masuk neraka, kemudian dia tebus dirinya dengan seberapa tadi? Satu jagat emas. Nih ya Allah, saya jangan jadikan saya masuk neraka. Nih saya bayar deh. Lan yuqbal. Kata Allah, lan yuqbal. Tidak akan. Lan itu kalau dalam bahasa Arab beda dengan la. La itu tidak. Ini lan, tidak akan diterima. Makanya saya lagi nyusun buku. Ini judulnya karena CNTA berpindah agama. Karena cinta pindah agama. Hina sekali. Ya, hati-hati anak perempuan Anda yang didekati dengan laki-laki yang kafir, yang bukan muslim. Lihat bedanya orang muslim dengan orang kafir. kalau nanti di akhirat orang kafir yang meninggal dalam kekafirannya, dia ingin menebus dirinya agar tidak masuk ke dalam neraka dengan sejagat raya emas, tidak diterima oleh Allah. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 91. Makanya firman Allah, وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ, tidak diterima dari seorang pun tebusan apapun. Ini contohnya. Seperti ini ayatnya. Juga di dalam surat Al-Ma'idah ayat 36. Allah berfirman, وَإِنْ تَعْدِلْ قُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أَفْوَانٌ. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 36, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Perhatikan Pak, indahnya keimanan. Bersyukur Pak jadi orang beriman. Dan memohon kepada Allah agar meninggal di dalam keimanan. Rugi, sangat merugi orang yang kafir. Dan saya mengajak dari mimbar ini, agar orang-orang yang belum masuk agama Islam, masuklah ke agama Allah. Ini agama Anda. Agama setiap manusia. Bukan agama yang baru, yang tidak diberikan kepada siapapun. Ini agama seluruh manusia dan jin. Sebelum meninggal di dalam kekafiran. Perhatikan. Innal ladhina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an. Kalau seandainya mereka memiliki apa yang ada di dalam bumi ini seluruhnya. Wa mithlahu ma'ahu. Kali lipat. Dua kali lipat. Liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah. Agar mereka bisa membayar dirinya, menebus dirinya agar tidak dapat siksa pada hari kiamat, ma tuqabbila minhum, tidak akan diterima dari mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Dalam artian begini, Pak, kalau kita bandingkan anak tersebut ngancam, kalau saya tidak jadi nikah dengan si fulan laki-laki yang ternyata bukan agama Islam, saya akan bunuh diri. Noh. Kalau bahasa saya, silahkan bunuh diri. Bunuh diri kamu lebih baik daripada kamu pindah agama. Paham maksud saya? Bukan meremehkan kata-kata bunuh diri. Dosa besar. Bahkan diancam oleh Allah masuk neraka dalam waktu yang lama. Tetapi pindah agama lebih besar daripada itu. Paham, Pak? Jangan tergoda hanya karena CINTA. Puitis sekali subhanallah. Ini para, saya kesel gitu loh. Hanya karena agama, hanya karena cinta pindah agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 70 juga semisal dengan ini. Allah berfirman, "Wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha." Jika mereka menembus dengan tebusan apapun, tidak akan diterima dari mereka. Ayat surat Al-Baqarah ayat 48 yang berbunyi la yuqbalu minha adlun juga sama dengan surat Al-Hadid ayat 15. Jadi ayat-ayat ini sama. Surat Ali Imran ayat 91, surat Al-Maidah ayat 36, surat Al-An'am ayat 70, surat Al-Hadid ayat 15. Surat Al-Hadid ayat 15 saya bacakan, fal yauma, hari ini, yaitu hari kiamat, la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafar. Tidak akan diambil dari kalian satu tebusan pun, sebesar apapun atau sekecil apapun, dan juga tidak diambil dari orang-orang kafir. Makanya saya katakan bersyukur menjadi seorang muslim, berdoa kepada Allah agar keislaman ini sampai akhir hayat. Karena hidayah tidak ada yang mengetahuinya. Apalagi kalau membaca sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang huru-hara, genting, talbisul haq bil batil. Percampuran kebenaran dengan kebatilan sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kaqita'il lailil mudhlim, percampuran tersebut seperti lipatan-lipatan kecil di tengah malam gelap gulita. Kemudian saking kecilnya, saking tidak terlihatnya huru-hara, fitnah, kegentingan tersebut, Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Seseorang pagi hari beriman, sore hari kafir, na'udzubillah. Sore hari beriman, pagi hari kafir, na'udzubillah. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Karena dia menjual agamanya hanya untuk mendapatkan perhiasan, sebagian perhiasan dunia. Berapa banyak itu terjadi sekarang? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi itu maksud daripada وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَلَا يُقْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ, tidak diambil darinya tebusan. Tebusan apapun bentuknya. Ya? Tebusan apapun bentuknya. Tidak akan diambil darinya. Kemudian, dan ini yang membuat kita takut, Pak. Tidak bisa kita nebus. Kalau seandainya na'udzubillah ditakdirkan untuk seseorang dia mendapatkan siksa Allah, tidak bisa dia menebusnya. Ya. Kemudian, walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adzab. Ini seperti yang saya sebutkan tadi ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, kalau seandainya orang-orang yang berbuat zalim memiliki segala apa yang ada di bumi dan semisal dengannya, dua kali lipat berarti. Ya, kekayaan apa yang ada di bumi dan dua kali lipatnya, kemudian mereka menebus dirinya dengan akan hal itu, maka tidak diterima darinya untuk mendapatkan siksa dan buruknya siksa. Artinya apa? Tebusan itu tidak bermanfaat. Tetap saja dia dapat apa? Siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuqbalu minhum, kata Syekh. Tidak akan diterima dari mereka akan hal itu. Ini yang membuat seseorang takut, Pak. Makanya saya hari kemarin saya katakan faedah yang sangat luar biasa. Takuti hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa hari ini saya melihat langit begitu tidak cerah ya. Langit yang mendung gelap. Beliau kalau melihat seperti itu, beliau sering sekali takut, kemudian cepat-cepat sholat. Tidak ada yang tahu, Pak, hari kiamat kapan datang. Tidak ada yang tahu. Inna Allah indahu ilmu sa'ah. Dalam surat Luqman ayat 34. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu pengetahuan tentang datangnya hari kiamat. Kita cuma diberitahu tanda-tandanya. Kita cuma diberitahu tentang harinya. Kapannya tidak tahu. Makanya hati-hati. Jangan merasa aman. Ya. Apalagi sampai dijadikan pemandangan. Dipoto-foto. Bagus mana tuh. Foto. Subhanallah. Orang gerhana matahari, gerhana bulan itu. Tanda kekuasaan Allah. Yukhawifu bihimallah. Allah membuat takut dengan dua tanda itu untuk manusia. Dijadikan rekreasi. Subhanallah. Kan terbalik. Rasulullah kalau datang itu beliau cepat-cepat mengumpulkan para sahabatnya, disuruh istighfar banyak-banyak, disuruh bersedekah, disuruh sholat. Berjualan kacamata melihat. Subhanallah. Yang berjualan itu tidak nyunah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya berjualan kacamata untuk melihat itu. Nanti dipotong perkataan saya, yang berjualan kada nyunah. Berarti kada boleh jadi pedagang. Ya. Sekarang lagi main potong-potong perkataan. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Walahum yunsarun. Terakhir, kalimat terakhir dalam ayat ini. Walahum yunsarun. Ay yadfau anhumul makruh. Fanafa al-intifa' minal khalqi biwajhin minal wujuh. Maksudnya, mereka tidak ada yang menolong, dan mereka tidak ditolong, yaitu, maksud ditolong di sini, tidak ada seorang pun yang menahan keburukan dari mereka nanti pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun. Makanya saya ingat, kalau ingat hadis ini, mengerikan, Pak. Ketika Allah mengganti langit dengan langit, bumi dengan bumi, kemudian Allah berfirman, Anal Malik, aku sang raja, Anad Dayyan, aku yang akan meminta pertanggungjawaban. Subhanallah. Mana pemimpin-pemimpin pada waktu itu? Mana orang-orang yang congkak dengan kekayaannya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan kekuatan tubuhnya, sombong dengan ilmunya? Mana? Tidak ada. Allah pada saat itu yang benar-benar berkuasa. Itu yang membuat seseorang takut, Pak, tentang hari kiamat. Dan membuat permasalahan dunia selesailah. Cuma sementara. Makanya, ya, yang seperti ini menggairahkan kita untuk beramal di dunia. Untuk menjadi, bukan menjadi manusia yang dimurkai oleh Allah pada saat itu. Allah murka. Makanya ketika syahadis syafaat, sebelum Rasulullah SAW bisa tunduk sujud kepada Allah, para nabi kan mengatakan nafsi-nafsi. Hari ini Allah sangat murka. Subhanallah. Allah yang Maha Ar-Rahim, yang Maha Ar-Rahman, yang kemurkaannya lebih terlambat dibandingkan rahmatnya. Tapi karena manusia pada hari kiamat benar-benar buruk kelakuannya, berzina di tengah lapangan, di tengah orang banyak, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dengan begitu mudahnya, maka para ikhwas sekalian, Allah langsung murka dengan semurka-murkanya. Disebutkan dalam hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman, tentang kegoncangan, kegentingan akhir zaman. Innahu ghadiban liyaum lam yaghdab mithlahu. Aikama qala Nabi sallallahu, sungguhnya Allah murka hari ini tidak belum pernah Allah semurka itu. Subhanallah. Kemudian Allah berfirman, aina ana dayyan, aku sang meminta pertanggungjawaban. Ainal mutakabbirun, ainal jabbarun, mana orang-orang yang congkak, mana orang-orang yang sombong? Subhanallah. Ini yang membuat kita takut, Pak. Ini yang membuat seseorang, para sahabat, seperti bukan para sahabat, ulama-ulama salaf, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, setiap kali beliau tidur dan teman-teman beliau tidur, beliau bangun. Dulu tidak ada listrik. Beliau bangun menangis terseduh-seduh. Ingat gelapnya hari kiamat. Dulu kalau sudah matahari terbenam, tidak ada listrik, gelap. Ingat gelapnya hari kiamat, murkanya Allah. Kata teman-temannya, pantas kami sholat seperti sholatnya dia. Sholat malam seperti sholatnya dia. Kami puasa seperti puasanya beliau. Tetapi kenapa ilmunya lebih berkah? Tingkat kesolehannya lebih tinggi dibandingkan kami-kami? Ini yang membuat beliau tafakkur tentang beratnya hari kiamat. Kalau sudah memikirkan hari kiamat, Pak, ringan perkara dunia. Mau iri kepada orang lain, oh malah dihigatuh setiap bulan mengganti mobil. Ternyata maklar mobil. Tenang aja, subhanallah. Ya, oh malah dihigatuh setiap bulan mengganti pagar rumah. Oke, apa tuh setiap bulan mengganti pagar rumah? Subhanallah. Habis itu tenang aja. Sementara kok. Di dunia sementara aja. Akhirat lebih hakiki. Lebih kekal. Ngapain kita iri? Ini yang membuat, ini yang disebutkan oleh para ulama, man aktsara dzikral maut ukrima bisalasa. Siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimulakan tiga hal. Ta'jilut taubah, bersegera bertaubat. Qanaatul qalb, hati yang lapang. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah. Karena tujuannya bukan dunia. Tujuannya bukan dunia yang sementara. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang menarik dari Syekh di sini, fanafal intifa'a minal khalqi biwajhin minal wujuh. Maka Allah meniadakan mengambil manfaat dari makhluk dari sisi manapun. Artinya di akhirat tidak akan bisa seseorang memberikan manfaat kepada orang lain. Nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Ya, yang pertama, seseorang tidak bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Yang kedua, seseorang tidak bisa memberikan rekomendasi kepada orang lain. Yang ketiga, seseorang tidak bisa memberikan tebusan apapun. Jadi Allah meniadakan segala macam bentuk bantuan di hari kiamat dari seorang makhluk kepada makhluk lainnya. Maka hati-hati ini Bapak Ibu saudara-saudari, ini yang membuat kita senantiasa merasa takut. Ya. Kemudian faqauluhu, Syekh mengatakan, maka firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi la tajzi nafsun an nafsin syai'a, bahwa jiwa siapapun dia tidak bisa menolong sedikit pun terhadap orang lain siapapun dia, hadza fi tahsilil manafi'. Maka maksud ayat ini adalah ingin mengambil manfaat dari orang lain. Itu tidak ada. Walahum yunsarun, dan mereka, firman Allah yang berbunyi walahum yunsarun, mereka tidak ditolong, hadza fi daf'il madar, yaitu seseorang tidak bisa menahan untuk orang lain keburukan. Kalau dapat siksa, ditakdirkan penghuni neraka, tidak bisa ditolong oleh orang lain. Ya, tidak bisa ditolong oleh orang lain. Fa hadza nafyu lil amril mustaqbal annafi', maka ini peniadaan adalah untuk perkara yang akan datang yang dapat memberikan manfaat. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah berfirman la tajzi nafsun an nafsin syai'an, seseorang tidak bisa memberikan pertolongan kepada seorang pun pertolongan apapun. Maka kata Syekh, ini maksudnya adalah seseorang tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Sedangkan maksud firman Allah walahum yunsarun, mereka tidak ditolong, maksudnya seseorang tidak akan ada yang menahan keburukan dari dirinya. Tidak ada yang bisa menolong. Kalau kata Allah si fulan neraka, tetap neraka. Kata Allah si fulan dapat siksa, tetap dapat siksa. Tidak ada yang bisa menahan keburukan dan siksa Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan wala yuqbalu minha syafa'atun wala yuqadhu minha 'adlun, dan maksud firman Allah tidak diterima darinya sebuah syafaat pun dan tidak diambil darinya sebuah tebusan pun. Hadza nafyun lin naf'il ladzi yatlubuhu mimman yamlikuhu bi'iwadin kal 'adli aw bighairihi. Ini adalah peniadaan untuk memberikan manfaat dari seseorang yang diminta dari orang yang memilikinya. Artinya apa? Misalkan seseorang memiliki sesuatu, tidak bisa memberikan tebusan, tidak bisa memberikan syafaat. Meskipun dia memiliki tebusan itu, meskipun dia memiliki tebusan tersebut, tidak bisa. Ya. Fahada yujibu. Nah, ini kemudian pesan beliau. Maka yang seperti ini mengkonsekuensikan bagi seorang hamba an yang qati'a qalbuhu minat ta'alluqi bil makhluqin. Perhatikan ini baik-baik. Maka yang seperti ini menjadikan seorang hamba, mewajibkan seorang hamba untuk terputus hatinya dari bergantung kepada makhluk. Ya, jangan pernah bergantung kepada makhluk. Makanya ulun takut kalau seandainya mulai mbah ini tidak ada lagi boleh ngumpulin duit, beli barang, berikan ke keluarga ulun. Kenapa? Takut kita bergantung kepada makhluk. Allah lebih kaya untuk kita gantungi. Dan ulun berterima kasih atas bantuannya. Siapapun yang pernah menolong, terima kasih banyak. Tapi mohon, jangan biarkan kami lepas dari Allah Subhanahu wa taala. kebiasaan nanti menjadikan hati ini bergantung kepada makhluk. Dan semakin bergantung kepada makhluk, semakin tidak akan berkecukupan. Tapi ketika seseorang bergantung kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi hambanya. Dan Allah lebih tahu mana yang kami butuhkan dan yang tidak kami butuhkan. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Dan Allah tidak akan mendzalimi hambanya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran sangat berarti. Yang seperti ini menjadikan seseorang tidak pernah harus putus. Putus hubungan dengan makhluk dalam artian meminta-minta. Bergantung hati dengan makhluk. Hanya bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi, ulun ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas dengan balasan yang sangat baik. Wadah-wadahnya sudah dipakai, walhamdulillah. Tapi cukup mungkin itu sekali saja. Terutama dalam mengumpulkan sesuatu bersama-sama. Ini sesuatu yang sangat-sangat saya jauhi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita bisa bergantung kepada makhluk. Harus putus dari makhluk. Hanya bergantung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah lebih hakim, lebih bijaksana. Tahu apa yang kita butuhkan dan tahu apa yang kita tidak butuhkan. Kalau ingin, semua ingin. Apalagi manusia yang dipenuhi dengan an-nafs, hawa nafsu. Semua manusia ingin. Kalau pian menawari ulun, Ustaz, hakun lah pian motor hanyar. Oh, hakun banget. Tapi apakah perlu? Ya, apakah saya membutuhkan? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perhatikan, jangan sampai membuarkan hati kami, hati saya, hati ulun terutama, bergantung kepada makhluk. Biarkan kami bergantung kepada Allah. Ar-Razzaq, Al-Hakim, yang maha luas rezekinya, yang maha bijaksana. Ini para ikhwah sekalian, karena di akhirat kita tidak bisa menolong orang lain. Fahada yujibu lil abdi an yanqati'a qalbuhu min at-ta'alluqi bil makhluqin. Ini mewajibkan seorang hamba hatinya terputus untuk berta'alluq, bergantung daripada makhluk. La'alli ilmihi annahum la yamliquna lahu mithqala dzarratin minan nafa', bahwasanya karena ilmunya, bahwasanya dia tidak mengetahui, tidak memiliki apapun walau seberat dzarrah pun dari dari manfaat. Wa an yu'alliqahu billahi alladhi yajlibul manafi'. Lihat, subhanallah. Ulun pribadi, sesuatu yang paling ulun sukai ketika ceramah adalah menyebutkan kekuasaan Allah. Karena dengan begitu hati kita tenang. Dengan segala macam kekurangan yang kita miliki. Dengan segala macam kebutuhan yang kita miliki. Belum terpenuhi. Tetapi kita punya Allah tabaraka ta'ala. Perhatikan Allah Syekh mengatakan di sini, wa an yu'alliqa billahi alladhi yajlibul manafi'. Dan hendaklah dia menggantungkan hatinya kepada Allah. Yang mana Allah bagaimana? Dia yang mendatangkan manfaat-manfaat. Tidak ada yang mendatangkan manfaat selain Allah. Wa yadfa'ul madar, dan Allah lah yang bisa menahan bahaya. فَيَعْبُدُهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَيَسْتَعِينُهُ عَلَىٰ عِبَادَتِهِ, yang akhirnya dia beribadah hanya kepada Allah. Ini tujuannya. Ini yang kami takutkan. Ini tujuannya. Yang akhirnya dia beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Dan meminta pertolongan hanya kepada Allah untuk menegakkan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai saat ini para ikhwah sekalian, kalau kita bergantung kepada makhluk, dan bapak ibu mungkin pernah merasakan, maka akan selalu kurang bahkan kadang tidak dapat. Betul apa betul? Kita kadang bergantung pada makhluk, mudah-mudahan Pak Haji nimbari ulun. Tidak ada membari sekalinya. Kenapa? Karena bergantung kepada makhluk. Tapi ketika kita minta kepada Ya Allah, Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau maha luas rezekinya. Maka pada saat itu Allah akan memudahkan. Dan subhanallah, perhatikan baik-baik. Kejadian seseorang cerita kepada saya. Ada orang diberi handphone oleh seseorang. Dia ada si fulan ngasih kepada orang ini handphone. Dan ini kejadian nyata. Dan dari kejadian ini mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran. Allah tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Tahu hambanya. Tahu apa yang dirasakan hambanya. Orang ini memberikan handphone kepada si biru ini. Kemudian, si biru ini diberikan handphone yang bagus, dia tidak punya pulsa. Untuk mengaktifkan program-program yang ada di handphone yang bagus ini perlu dana yang banyak. Dia tidak punya pulsa. Kemudian setelah itu, si fulan ternyata yang memberi ini menunggu agar programnya diaktifkan sehingga mudah berhubungan. Ternyata sudah lama, sekitar 2 minggu, 3 minggu kok gak diaktif-aktifkan. Kemudian si fulan yang memberi tadi nelpon kepada si ini. Juga ini kawannya yang biru. Dan dekat juga. Nanya, kenapa si fulan kok tidak aktif handphonenya yang saya berikan. Biar mudah berhubungan. Maka si fulan yang ini nelpon kepada ini. Kenapa fulan kok tidak diaktifkan? Si fulan ini hanya tersenyum. Dia mengatakan, insya Allah pak, sebentar lagi. Maksudnya nunggu gajian, dia akan mengaktifkan. Lihat, kadang orang ngasih, si fulan ini ngasih, ingin berbuat baik. Tapi si fulan, karena itu berat. Berarti kan tidak cocok sebenarnya untuk si fulan ini. Itulah manusia. Dia melihat bahwa itu cocok. Tapi bagaimanapun akhirnya dipaksa oleh si fulan. Yang ketiga ini. Wahai temanku, apa sebabnya? Tolong beritahu. Lihat. Allah mengorek. Allah mengorek aib orang ini. Agar ditolong oleh si fulan. Lihat. Paham maksud saya ceritanya, Pak? Dengan begitu akhirnya kan si fulan tahu bahwasanya si fulan yang baru dapat handphone ini dia tahu kebutuhannya. Dia tahu kekurangannya. Paham maksud saya, Pak? Kemudian diberitahu oleh si biru ini. Sebenarnya saya tidak nyaman untuk memberitahu, Pak, kepada yang memberi handphone. Saya diam saja. Apa? Kata si fulan yang nomor tiga. Saya masih belum punya pulsa, Pak. Dan handphonenya mahal. Pulsanya pun mahal. Lihat, Allah membuka aib orang tersebut. Untuk ditolong oleh Allah. Ah, maksudnya, Pak? Allah tidak pernah tidur. Terutama kepada hamba-hamba yang memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak ibu saudara saudari akhirnya si fulan tahu. Oh kurangnya itu pak. Nih saya kasih. Nanti sore kita ketemuan. Enggak usah pak. Bagaimanapun akhirnya dikasih. Berarti itu adalah skenario Allah. Takdir Allah untuk hamba tersebut terkorek kekurangannya. Sehingga ditolong oleh makhluk Allah atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah tidak pernah tidur. Di sini yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi dia. Dia jalan keluar pasti ada. Bahkan dari arah yang dia tidak sangka-sangka sama sekali. Orang tersebut sampai saat sekarang dia masih mempercayai bahwasanya Allah tidak akan menzalimi hambanya. Dan ini firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma rabbuka bidhullamin lil 'abid. Rabbmu tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Maka saya akhiri kajian ini. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah, terutama dalam keadaan lapang. Allah akan mengetahui keperluan Anda ketika Anda dalam keadaan sempit. Demikian, wallahu alam, wa sallallahu alaihi wa Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, nah. Kasih mic, Pak. Ya, ya. Ya, Ustaz, saya ingin tahu perbedaan sini kan tidak terima syafaat dan apa? Dan tebusan. Sini ada kata wala yuqbalu minha dan wala yukhadhu minha. Itu apa bedanya, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah baca tafsir Ibnu Katsir di kandungan surat Al-Baqarah ini utamanya sangat besar sehingga para ulama menyebutkan bahwa surat Al-Baqarah itu mengandung 1000 cerita, 1000 perintah dan 1000 larangan. Ini maksudnya apa, Ustaz? Ya. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Beliau jeli. Dalam ayat Al-Quran, itu kata-kata syafa'ah dan adlun diulangi beberapa kali. Ada sekitar 6 kali. Ya. Ada yang berbunyi dalam seperti surat Al-Baqarah ayat 48. Kemudian ada juga surat Al-Baqarah ayat 123. Allah mengatakan, وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ. Tidak diterima. Pakai tidak diterima di sini. Kalau yang di ayat yang ke surat Al-Baqarah ayat 48, wala yu'khadhu minha, tidak diambil. Yang di surat Al-Baqarah ayat 123 tidak diterima. Ya. Kemudian juga ada ayat yang lain yaitu di antaranya dua ayat itu saja ya, surat Al-Baqarah ayat 48, surat Al-Baqarah ayat 123. Nah, maka mohon dilihat itu perbedaannya. Tetapi intinya maknanya sama, Pak. Tidak ada beda, ya. Yang pertama tidak diterima darinya rekomendasi apapun, syafaat apapun. Yang kedua tidak diambil darinya tebusan apapun. Ya, dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah ayat 123 memakai kata-kata wala yuqbalu minha, tidak diterima darinya tebusan apapun. Jadi semuanya hampir sama saja intinya, tidak ada perbedaan. Cuma di sini namanya mutasyabih, ayat-ayat yang sama. Ya. Lihat surat Al-Baqarah ayat 48 yang kita baca sekarang dengan surat Al-Baqarah ayat 123. Ya, itu hampir sama saja ayatnya. Nah, kemudian surat Al-Baqarah ini memang surat yang begitu panjang dan surat yang manfaat sekali. Salah satu manfaat yang bisa ditambahkan seperti selain yang disebutkan oleh Pak Suryansa tadi yaitu saya pernah ikut pembelajaran penerjemahan Al-Quran 40 jam. Jadi orang belajar selama 40 jam bisa menerjemahkan Al-Quran. Ada itu dulu ya. Ya, sekarang nggak tahu masih ada atau tidak. Dulu lagi booming-boomingnya, lagi rame-ramenya di tengah masyarakat. Belajar selama 40 jam bisa menerjemahkan Al-Quran per kata. Terjemahan, bukan tafsir ya. terjemahan. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pelajaran yang menarik, mereka cerita bahwa kami ketika memilih surat Al-Baqarah itu bukan sembarangan. Kami pertama melihat dalam Al-Qur'an dari mulai awal sampai akhir, surat apa yang cocok untuk dipelajari sebagai pemula, yang nantinya dari permulaan itu akan berlanjut menjadi kemudahan dalam mempelajarinya. Mereka mencoba surat Al-Fatihah. Tapi surat Al-Fatihah pendek sekali, kata mereka. Tidak mungkin mencakup seluruh ayat Al-Quran. Mereka akhirnya coba surat-surat yang terkenal di masyarakat Indonesia khususnya. Surat Yasin. Tapi itu juga tidak mencukup mencakupi semua Al-Quran. Surat Tabarok, surat Al-Waqiah. Tidak mencakupi seluruh Al-Quran, kata mereka. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, kemudian mereka mencoba juz 30. Juz 30, juz 29, 28. Tetapi juga tidak mencakupi seluruh ayat-ayat Al-Quran. Karena sistem mereka belajar itu, kan di dalam ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang sama. Akhirnya itu kan nanti menjadi pelajaran selanjutnya. Ini sudah tidak dijelaskan lagi karena sudah sama. Nah, itu bagaya. Akhirnya kami condong kepada surah Al-Baqarah. Kami coba. Kami perlihat, kami teliti. Ternyata orang yang memahami surat Al-Baqarah, perkataannya dia akan bisa menerjemahkan Al-Quran seluruhnya. Kenapa? Karena yang ada dalam surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar itu sekitar 90% yang ada dalam Al-Quran. Paham maksud saya? Ya, 90% yang ada dalam Al-Quran, kata-katanya semuanya ada di dalam surat-surat yang lain. Artinya berulang-ulang, kan begitu. Ya qala, ya qulu, itu kan sudah ada dalam surat Al-Baqarah. Taktumun, ta'malun, ta'lamun, itu semua ada. Nah, itu dalam surat-surat yang lain ada. Artinya hanya 10% penambahan dari kata-kata yang baru. Nah, ini istimewanya surat Al-Baqarah. Di samping juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keistimewaan surat Al-Baqarah, bahwasanya iqra'ul baqarah fa inna akhdaha barakah wala yastati'uhal batalah. Bacalah surat Al-Baqarah karena membacanya itu berkah, ya, dan tidak ada seorang tukang sihir pun yang mampu melawannya. Orang macam-macam, ya, orang kesurupan bacain surat Al-Baqarah. Lumayan tuh, Pak. 2 juz 4 lembar. 1 juz berapa lama biasanya? 1 juz. Hah? Orang yang lancar biasanya setengah jam. Yang lancar dengan tajwidnya itu setengah jam. 1 jam sekitar 1 jam setengah. Ngeruqyah orang yang kesurupan. Sudah itu pasti saya insyaallah dengan izin Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yastati'uhal batalah." Ya. Tukang sihir manapun tidak akan mampu melawan surah Al-Baqarah tersebut. Adapun cerita yang disebutkan bahwasanya ada 1000 cerita, 1000 pelajaran, maka terus terang saya belum mendapatkan hadis yang menunjukkan akan hal itu. Akan tetapi kalau dilihat memang banyak cerita, cerita tentang kaum munafik, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, ada dalam surah Al-Baqarah. Ya, banyak sekali cerita-cerita yang menarik dalam surah Al-Baqarah dan menjadi pelajaran bagi kita. Dan itu contohnya, kita baru sampai 48, ayat yang ke-48. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan. Ya, mudah-mudahan kita menyelesaikan surah Al-Baqarah ini. Demikian, wallahu a'lam. Begini, Ustaz. Masalah inti, salah satu inti dari ayat tadi adalah Allah tidak menerima tebusan. Di sisi lain, Ustaz juga merencanakan akan membuat buku Pindah Agama Karena Cinta. Yang menjadi persoalan sekarang, Ustaz, perempuan-perempuan itu khususnya muslimin, muslimah gitu, butuh gitu. Butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh ekonomi, butuh suami gitu. Setelah saya amati umat Islam muslimah itu di daerah-daerah perusahaan itu banyak sekali perempuan. Data-data kita melihat perbandingan perempuan lebih banyak, Kemudian saya lihat di daerah-daerah itu hasil pengamatan saya, janda-janda, dan apakah janda karena meninggal suaminya atau karena cerai, itu banyak juga. Intinya adalah kurang mendapatkan suami atau hak untuk bersama itu kurang. Nah, di Thailand, teman-teman saya ke sana itu berlomba-lomba tokoh ulamanya itu dan istri-istrinya kepada suaminya, dan suami juga mengerti itu, supaya banyak beristri, karena kalau tidak istri, orang Buddha yang mengambil istri. Nah, ternyata termasuk di Indonesia, muslimah-muslimah itu, isu-isunya itu didekati oleh orang non-Islam. Dengan cara itu dia mengajak agama. Sebab Kompas itu kemarin pastor ingin mendirikan gereja, seluruh SD apa di tiap RT itu ada gereja, biaya cukup gitu. Tapi karena jumlah penduduknya non muslim itu tidak cukup dari 40 sekitar gereja itu, maka tidak mungkin. Maka cara agama mereka itu dengan mengawin mereka di saat-saat menderita, ya, saat-saat melahirkan. Langsung ke pertanyaan. Bagaimana ini mengatasi ini? Apakah sebagaimana Al-Qur'an kan tidak melarang orang berpoligami itu, tapi bagaimana mengatasi dari jumlah penduduk yang tidak berimbang ini, banyak kaum perempuan yang tidak bersuami dan janda itu, agar terayomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas, ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Silahkan yang Nasrani beragama Nasrani, Yahudi beragama Yahudinya, Islam beragama Islamnya. Dan yang keliru adalah ketika seorang beragama Islam, dia berpindah agama karena hanya kepentingan dunia. Karena itu merupakan kerugian dunia dan akhirat. Kiat yang paling jitu untuk menahan seseorang adalah tebalkan akidah, tebalkan keimanan. Tidak ada kiat yang lain. Kata Rasulullah SAW, "Idza raditum bizar' wa idza tabayatum bil ainah wa raditum bizar' wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian menjual beli dengan riba, kemudian ridha dengan peternakan, kemudian kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan memberikan kehinaan kepada kalian, dan kehinaan tersebut tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama. Intinya kembali kepada agama Islam yang benar, yang murni, berpegang teguh setelahnya. Maka itu kiat yang paling mudah, ya. Adapun kalau seandainya ada yang ingin mengambil janda-janda tadi untuk diperhatikan, ya monggo. Itu termasuk PR bagi bapak-bapak sekalian. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Diangkat ke atas. Ya. Terima kasih, Ustaz. Pertama, informasi juga dulu, Pak Ustaz. Saya sering mendengarkan kajian dari Ustadz Barnard Abdul Jabbar yang seorang misionaris masuk Islam. Beliau bercerita, Pak, tentang perempuan-perempuan ini. Jadi ada misi Kristen itu menghamili wanita muslimah. Yang kedua mungkin bahwa Pulau Kalimantan akan dijadikan sebagai Pulau Kristus dengan menekankan, ya, dan cukup, ya, cukup. Pertanyaannya apa? Ya, Pak. Saya sudah tahu itu pertanyaannya, oh, ya, apa. Ya, mungkin untuk teman-teman, Pak. Ya. Terima kasih. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya yang subuh yang lalu mengenai Shiratal Mustaqim. Nah, ini apakah Shiratal Mustaqim ini yang terakhir urutannya, karena kan ada dalam hisab itu ada timbangan dan segala macam itu, Ustaz. Jadi apakah Shiratal Mustaqim itu yang terakhir perjalanannya, setelah mungkin ada timbangan dan sebagainya di dalam hisab. Terima kasih. Iya. As-Sirat yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang urutannya. Jadi urutan kiamat atau urutan setelah kiamat itu berbeda-beda. Kiamatul Kubra namanya. Kiamat yang besar itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwasanya manusia dikumpulkan dulu di padang mahsyar, kemudian setelah itu nanti baru timbangan, baru setelah itu diberikan buku catatan amal, baru setelah itu masuk ke dalam hisab, baru setelah itu ada yang mengatakan juga baru setelah itu masuk sirat. Tidak ada nas yang paling tegas bahwasanya sirat apakah dia di pertengahan ataukah di akhir ataukah di awal. Yang jelas salah satu pemandangan hari kiamat kubra adanya sirat. Ya, tidak ada nas yang tegas apakah sirat tersebut di awal atau di akhir. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan sirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya, "Aina yakunun nas hina tubaddalul ardu ghairul ardu was samawat?" Di manakah manusia berada ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit diganti dengan yang langit yang lain? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hum fil zulmati dunal jisr." Mereka berada dalam sebuah kegelapan sebelum sebelum melewati sirat. Berarti pergantian bumi dengan bumi yang lain, langit dengan langit yang lain itu setelahnya adalah melewati sirat. Adapun urutan, ya, apakah padang mahsyar dulu, kemudian nanti telaga, kemudian nanti timbangan, kemudian nanti buku catatan amal, kemudian nanti itu tidak ada nas yang tegas mana yang dahulu, mana nomor 1, nomor 2, nomor 3, tidak ada. Demikian. Ya, yang jelas kita harus imani adanya sirat, yang mana sirat itu nanti akan dilewati oleh setiap manusia dan setiap manusia akan melewati tersebut dan yang belum pasti adalah apakah dia selamat atau tidak selamat. Dan syarat sebagaimana yang sudah kita jelaskan, yang harus kita imani, gelap, becek, menggelincirkan, kemudian lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang, di samping-sampingnya ada besi-besi bekok pengait. Itu saja, ya. Demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.